lagu kesayanganmu. Di radio dangdut ku kirimkan salam merinduku. Seminggu sekali kopi darat, apa boleh apel ke rumah. Akan ku hidangkan secangkir kopi cinta. Di radio dangdut gelombang cinta kita bersatu. Suara jantungmu sabar rasanya di hatiku. Ku ingin segera jumpa kamu. Satu malam minggu kita melepas rindu. Radio Dangdut.